بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله kita membahas kelanjutan dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, waqad jama'a Allahu ta'ala خصال البر في قوله تعالى dan sungguh Allah telah mengumpulkan khisal albir dari perkara-perkara amalan-amalan yang dikategorikan digolongkan pada pengertian albir. Hal ini dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, laisal birra, tidaklah dinamakan suatu itu sebagai albir dengan hanya semata-mata menghadapkan wajah kalian, antuwallu, hanya semata-mata kalian menghadapkan muka, wujuhakum, wajah-wajah kalian ke arah qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghrib atau ke arah barat. Bukan itu yang dinamakan albir. Hanya semata-mata menghadapkan muka ke barat atau ke timur. Walakin albirra, akan tetap yang dinamakan albir itu, man amana billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada adanya hari akhirat, wal malaikati, dan beriman pula kepada adanya makhluk Allah yang dinamakan al malaikah, wal kitabi, dan beriman pula kepada kitab, kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Wan nabiyina, dan juga beriman kepada para nabi-nabi. Di sini Allah menyebutkan rukun iman 5 saja. Disebutkan rukun yang ke-6. Apa rukun yang ke-6? beriman kepada al-qadha wal qadar. Tentang keimanan kepada al-qadha wal qadar disebutkan hal ini di dalam ayat lain dan juga disebutkan di dalam hadis sahih tentang Jibril, di mana ditanyakan kepada beliau, "Wamal iman?" Apakah yang dinamakan iman? Qal, beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi." Disebutkan lengkap rukun iman yang 6. Ayat lain yang menyebutkan keimanan kepada takdir Allah itu ialah menyatakan firman Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum." Tidaklah apa yang terjadi tidaklah menimpa pada dirimu, dan tidak pula terjadi malapetaka yang menimpa di muka bumi ini kecuali semuanya itu pasti sudah terdapat di dalam kitab sebelum kami menciptakan alam raya ini, agar kalian tidak berputus asa dari apa yang lolos lepas dari kalian, dan tidak pula kalian bertangga bersombong dengan apa yang dengan keberhasilan yang kalian capai. Jadi tidak disebutkannya rukun iman ke-6 di ayat ini surat Al-Baqarah ayat ke-177 bukan berarti bahwa rukun iman itu hanyalah itu. Tetapi ayat Quran satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kemudian wa atal mala termasuk albir ialah memberikan harta ala hubbihi, harta yang dia senangi, memberikan harta dengan apa yang dia senangi yang disebutkan di ayat ini maknanya dua. Makna pertama, memberikan harta yang paling dia cintai. Ini makna zahir daripada ayat ini. Makna kedua, yaitu memberikan harta dalam keadaan takut fakir. Dalam keadaan sedang dibayang-bayangi oleh kefakiran, tetapi dia keluarkan juga harta untuk fisabilillah di jalan Allah. Dua-dua makna itu memang tercakup di dalam makna ayat ini. Karena dua-duanya dilakukan oleh para sahabat dan diberitakan kedua-duanya ini di dalam Al-Quran. Nah, kemudian memberikan harta itu kepada dzawil qurba, kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, kefamilian. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan kepada ibnis sabil. Ibnis sabil itu ialah makna asalnya orang yang di dalam perjalanan, bukan di tempat dia, dan dia membutuhkan bantuan untuk menyempurnakan perjalanan sampai ke tujuan. Ini makna asal. Tetapi kemudian dari perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengamalkan makna ini, memberi harta kepada Ibnu Sabil itu, ternyata juga termasuk padanya ialah para thullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dalam keadaan walaupun di tempat asalnya dia itu adalah orang kaya atau anak orang kaya, tetapi karena di perjalanan dalam posisi dia menuntut ilmu, maka dia dikatakan atau dikategorikan Ibnu Sabil. Dan karena itulah Ibnu Sabil dalam bentuk thullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu ini, berhak menerima zakat dengan pengertian ini. Wasailin, dan orang-orang yang meminta, yaitu orang yang meminta, sampai dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in rahimahullah, bahwa para peminta-minta itu adalah baridul akhirah, tukang pengantar pos atau pengantar kiriman ke akhirat. Barang siapa yang ingin mengirim harta ke akhirat, maka berikan kepada para peminta-minta itu. Mereka adalah baridul akhirah, tukang paket pengiriman ke akhirat. Wafir riqabi, dan juga di dalam riqab, yang tergolong riqab ini ialah membebaskan budak belian yang memang budak belian itu ingin dibebaskan dengan uang jaminan. Nah, ini riqab. Wa aqama as-salata, kemudian juga menegakkan atau menunaikan salat. Menegakkan salat itu menunaikannya dengan kelengkapan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan dengan kekhusyuan dan keikhlasan yang lengkap. Ini baru dinamakan aqamash shalah, menegakkan salat. Sebab orang munafik juga menunaikan salat. Diberitakan di dalam Al-Qur'an, bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka menegakkan salat, mereka menegakkannya dengan malas. Jadi menegakkan salat ialah menunaikan segala rukun dan syaratnya, dan dilengkapi pula dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Baru namanya iqamish shalah. Sebab orang yang tidak iqamish shalah walaupun menunaikan sholat, celaka dia. Bagaimana? Allah menyatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah untuk orang yang salat, yang mereka itu salatnya sahun, lalai. Diterangkan oleh para ulama, salat yang sahun yaitu salat yang tidak disertai dengan tahdhirul qalb, menghadirkan hati. Tidak disertai itu. Pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang ngitung keuntungan dagangan dalam sholat. Kadang-kadang nginget-nginget barang yang hilang. Kadang-kadang nginget-nginget omongannya seseorang yang baru saja dia dengar. Walhasil tidak sama sekali punya ruh sholatnya. Ini sahur. Mereka itu yura'unan nas, sholat hanya sekedar untuk dilihat orang bahwa dia adalah termasuk ahli sholat. Yamna'unal ma'un, dan bakhil, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Iqamis salah itu bersih dari itu semua. Ya, baru bermakna iqamis salah, menegakkan salat. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Adapun atal mal ala hubbihi, yang disebutkan di atas tadi, memberi harta yang dia senangi, yang dia cintai, itu adalah pemberian yang selain zakat, yaitu pemberian yang wajib selain zakat. Lu apa yang ada yang wajib selain zakat? Nah, ya, ketika orang datang dari karib kerabat minta tolong, dalam keadaan kita mampu untuk memberinya, wajib. Nah, ketika orang dalam kesusahan, dari tetangga kanan kiri, wajib untuk memberinya. Nah, itu kewajiban-kewajiban memberi harta yang tidak kaitannya dengan zakat. Sebab kalau zakat itu ada nisab, ada haul. Kalau kewajiban selain zakat itu tidak ada nisab, tidak ada haul. Nisab itu batas minimal pengeluaran zakat. Barang siapa yang memiliki harta, kelebihan harta dari keperluan yang wajib untuk dia penuhi, dalam bentuk apa keperluan yang wajib yang dia harus penuhi, yaitu keperluan sandang pangan papan dan keperluan-keperluan yang wajib dia penuhi yang lainnya. Nah, dari dirinya dan keluarganya. Selebih dari itu dihitung, apakah mencapai kelebihannya itu 92 gram emas harga senilai 92 gram emas atau belum. Kalau sudah mencapai kelebihannya itu tadi setelah dibelanjakan untuk ini keperluan keperluan wajib itu tadi, kalau kelebihannya mencapai itu, barulah dinamakan telah mencapai nisab. Ya, kurang dari itu tidak mencapai nisab sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Bila mencapai nisab dihitung, apakah sudah haul kelebihan terus menerus yang ada pada dia itu mencapai satu tahun, satu haul. Kalau sudah mencapai satu haul, maka wajib dia mengeluarkan, barulah wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Nah, ini kalau zakat. Lah kalau pemberian-pemberian wajib yang lainnya, walaupun kamu dalam keadaan dibayang-bayangi oleh kefakiran, tetapi kamu melihat adanya orang yang wajib kamu bantu, kamu keluarkan. Nah, tidak lagi dengan ukuran nisab dan haul. Iya, anak-anak yatim itu tidak termasuk daripada asnaf yang 8 daripada apa pembagian zakat, 8 golongan pembagian zakat mustahiqin zakaya. Anak-anak yatim tidak masuk, tetapi dalam hal pengeluaran harta yang wajib selain daripada zakat masuk di ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, anak-anak yatim masuk. Karena anak-anak yatim masuk dalam keluarga, ya, dipelihara dengan dimasukkan dalam keluarga. Begitu. Nah, jadi di samping mengeluarkan harta yang selain zakat itu tadi, juga wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, bila dia termasuk orang yang mustahid, bila orang dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka. Idza ahadu, bila berjanji. Wassabirina, dan juga termasuk albir ialah orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i, dalam keadaan ba'sa, ditimpa oleh penyakit macam-macam pada dirinya, atau pada keluarganya. Wad-dharra, ditimpa oleh kekurangan-kekurangan, kekurangan makan, kekurangan sandang, atau kekurangan dalam hal fasilitas hidup. Wahinal ba'si, ba's yang kedua ini maknanya ialah perang, dan ketika dalam peperangan. Kalau ba's yang pertama maknanya ialah penyakit. Nah, ulaika, orang-orang yang sabar dalam peperangan, yaitu tidak mundur ketika belum ada komando mundur. dan tidak maju ketika belum ada komando maju. Nyam. Karena prinsip Ahlussunnah Jamaah, peperangan itu harus dipimpin oleh imam, kepala negara. Kalau kepala negaranya ternyata adalah orang yang kafir atau yang dilakukan keislamannya, ia segera harus dalam kondisi jihad fardhu ain, harus dipimpin, harus diangkat seorang imam untuk memimpin jihad itu. Maju mundurnya harus dengan komando. Maka orang yang sabar fil ba'sa'i wa hinal ba'si, yaitu sabar di dalam hal mentaati maju dan mundurnya komando dalam peperangan itu. Ya. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar dalam imannya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, dengan ini kita lihat al-bir, karena disebutkan sendirian. Apa kemarin? Maknanya apa? Sama dengan takwa. Ya. Setelah disebutkan ciri-ciri orang yang mengamalkan al-bir itu ini, ternyata Allah menyebutkan di penutup ayat ini bahwa mereka juga orang yang bertakwa. Jadi memang sinonim al-bir dengan takwa itu ketika disebutkan sendirian. Tetapi ketika digandengkan, apa kemarin pengertiannya berbeda. Ya. Ha. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa akhbara subhanahu, maka di sini Allah yang Maha Suci memberitakan annal birra, bahwasanya al-bir itu ialah huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Wa hadhihi hiya usulul imanil khamsi. Ya, bahwa Allah memberitakan usulul imanil khams, rukun iman yang lima, disebutkan lima di sini. Sudah diterangkan tadi yang satunya, yang keenam disebutkan di ayat lain dan di hadis. Beriman pada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada para rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat. Lima rukun ini allati la qawama lil imani illa biha, yang tidak akan bisa qawam, tidak bisa tegak iman itu kecuali dengan rukun tersebut. Wa annahu syara'i' adh-dhahirah, juga albir itu ternyata diberitakan oleh Allah asy-syara'i' adh-dhahirah, syariat-syariat yang zahir. Ya, yaitu min iqamatis salati, menegakkan salat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wan nafaqat al-wajibah, dan nafkah-nafkah yang wajib selain zakat. Wa annahul a'malul qalbiyyatu allati hiya haqa'iquhu, dan diberitakan pula oleh Allah di dalam ayat ini bahwa albir itu meliputi al-a'malul qalbiyyah, amalan-amalan hati, termasuk pula dalam pengertian al-bir. Yang amalan-amalan hati ini adalah hakikat daripada al-bir itu. Yaitu apa? Minas sabri wal wafa'i bil ahdi, sabar dan al wafa bil ahdi, ya, dan memenuhi janji. Fatanawalat hadhil khisalu, maka bagian-bagian ini tadi tanawalat meliputi jami'a aqsamiddin, seluruh bagian-bagian agama, yaitu bagian-bagian agama yang disebutkan di sini ialah haqa'iquhu, hakikat daripada agama. Apa tadi hakikatnya? Al-amal al-qalbiyah, amalan-amalan hati. Wa syara'i'uhu, syariat daripada agama, yaitu rukun Islam. Wal a'mal al-muta'alliqah bil jawarihi wal qalbi, dan amalan-amalan al-muta'alliqah yang berkaitan bil jawarih, dengan anggota badan, ya, wal qalbi, dan berkaitan dengan hati. Wa usulil imanil khamsi, dan pokok-pokok iman yang lima atau rukun iman, ya, semua ini adalah jami' aqsamiddin, seluruh bagian-bagian daripada agama. Thumma akhbara subhanahu, kemudian setelah beliau, setelah Allah bahwasannya semua ini adalah merupakan khisal taqwa, bagian daripada taqwa, bi'ainiha, taqwa itu sendiri. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi albir adalah at-taqwa. Wa amma taqwa. Sekarang setelah kita membahas albir, kita bahas at-taqwa. Adapun takwa, fa haqiqatuha, hakikat takwa itu ialah disebutkan oleh beliau, al-amalu bi ta'atillahi, beramal dengan amalan dalam rangka taat kepada Allah. Imanan, dia amalkan itu dengan iman. Wahtisaban, dan dia amalkan dengan ihtisab. Ya, ihtisab secara bahasa maknanya perhitungan. Dia amalkan itu dengan iman, dengan ikhlas, dan dengan perhitungan. Yani punya hitungan, tujuan, dan untung rugi. Secara bahasa nanti kita terangkan dalam pengertian yang pengertian ihtisab itu bagaimana. Baik dalam perkara amran wa nahyan, maupun dalam baik dalam perkara perintah-perintah Allah maupun dalam perkara apa, larangan-larangannya, beramal dengan itu, dengan iman dan dengan ihtisab. Fa yaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri, maka seorang yang bertakwa itu ialah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan iman, dengan keimanan. Keimanan terhadap bil amri, terhadap perintah itu. Bahwa perintah ini pasti benar dan pasti baik. Wa tasdiqan bi wa'dih, dan yakin membenarkan. Ya, dengan tasdik terhadap, membenarkan terhadap janji Allah. Kalau kamu menjalankan perintah ini, kamu akan mendapat ini. Kalau kamu menjalankan kewajiban ini, kamu akan dapat ini. Nah, dan termasuk anjuran dalam perintah ini ialah yang ngantuk supaya berwudu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi kemarin apa tentang iman itu? At-tasdiq wa ta'ah, ya. Mengandung dua unsur iman itu. At-tasdiq wa ta'atu. Tasdiq membenarkan. Yakin kebenaran janji-janji Allah. Dan taat kepada perintah Allah. Wa yatruku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya. Meninggalkannya imanan bin nahi, karena beriman kepada larangan itu. Wa khaufan min wa'idihi, dan karena takut dari wa'id, itu ancaman. Kalau wa'ad itu janji, janji surga, janji rahmat, janji barokah, janji fadl, keutamaan, itu wa'ad namanya. Kalau wa'id, ancaman, ancaman adab, ancaman neraka, ancaman kehinaan, ancaman kutukan dan sebagainya. Ini namanya babul wa'ad wal wa'id. Bab tentang wa'ad, janji-janji keutamaan dari Allah. Wal wa'id, dan ancaman dari Allah. Seorang yang beriman itu ialah tasdik, membenarkan al wa'ad wal wa'id ini. Meyakini bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dalam bentuk surga dan rahmatnya dan keutamaannya dan sebagainya itu. Membenarkan itu semua. Wal wa'id, dan juga membenarkan ancaman-ancaman yang Allah beritakan itu. Jadi kemudian orang yang bertakwa ini, karena percaya dengan ancaman-ancaman Allah, ya, maka dia khaufan min wa'idi, takut dari ancaman Allah. Jadi meninggalkan larangan karena takut. Mentaati perintah Allah karena percaya bahwa janji Allah akan tertunai. Diberi surga oleh Allah, diberi rahmat, diberi pahala dan sebagainya. Percaya itu. Nah, kalau orang itu seperti apa yang diomongkan oleh orang-orang sufi, mengatakan dibagi-bagi oleh mereka. Orang itu ada tingkatannya apa? Kuli katanya. Itu tingkatan rendah katanya dia. Yaitu bekerja untuk dapat imbalan. Jadi kalau orang itu beramal saleh atau meninggalkan larangan Allah hanya semata-mata karena mengharap imbalan dari Allah, atau karena takut dari ancaman Allah, itu masih tingkat rendah katanya. Astagfirullah. Justru yang takwa seperti ini dibilang tingkat rendah. Adapun orang yang tingkatannya itu sudah tinggi, katanya, dia beramal soleh karena tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. La ilaha illallah, sombong bener. Hanya karena cinta kepada Allah sehingga tidak mengharapkan apa-apa dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena tidaklah karena takut dari ancaman-ancaman Allah. Luar biasa. Jadi meninggalkan larangan itu hanya karena cinta semata kepada Allah. Ini pandangan zindiq. Zindiq itu artinya orang yang menyembunyikan kekafiran tetapi berkamuflase dengan menampilkan keislaman. Ya. Seorang muttaqin, seorang yang bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah karena memang mengharapkan janji-janji yang Allah berikan. Allah memberitakan janji-janjinya, siapa yang menjalankan ini akan mendapatkan ini, karena memang Allah menghendaki supaya kita mengharapkan janji-janjinya. Kalau Allah tidak mengharap, kalau Allah tidak menghendaki agar kita mengharapkan janji-janjinya, tidak bakal Allah memberitahukan tentang janji-janjinya. Maka dalam rangka kita beriman kepada janji-janji Allah itu, kita mengharapkannya. Ya. Mendapatkan apa yang Allah beritakan melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya, yaitu melalui hadis. Ya. Jadi bertakwa itu ialah karena khauf war raja, karena takut dari azab Allah sehingga meninggalkan larangannya, dan raja karena berharap kepada pahala-pahala, janji-janji keutamaan yang Allah berikan sehingga dia menjalankan perintah Allah itu. Lebih lengkap lagi, karena cinta kepada Allah. Ini sudah tambah lengkap lagi. Jadi karena khauf, karena raja, karena mahabbah, karena cinta. Ini lebih lengkap lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya. Nah, itu mestinya orang yang bertakwa. Kama qala Talq bin Hubaib, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Talq bin Hubaib. Talq bin Hubaib ini imam dari kalangan tabi'in, juga termasuk orang yang ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi dan dibunuh dalam masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana Talq bin Hubaib menerangkan rahimahullah pengertian daripada takwa. Beliau menyatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fadfa'uha bittaqwa," kata beliau. Bila terjadi fitnah, maka tolaklah fitnah itu dengan takwa. Dengan meningkatkan ketakwaan. Qalu wa ma taqwa? Para murid-murid beliau tanya, apa itu takwa wahai Talq? Beliau menjawab, qal an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. Bila engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas nur bimbingan dari Allah. Tarju thawab Allah. Engkau beramal dengan ketaatan itu di samping di atas ilmu, juga dengan mengharapkan, engkau mengharapkan, tarju, engkau mengharapkan thawab Allah, pahala dari Allah. Ya. Naam. Wa an tatruka ma'siyatallahi, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas bimbingan ilmu dari Allah, takhafu iqab Allah, karena engkau takut dari iqab, hukuman Allah. Itu takwa. Menjalankan perintah Allah dengan ilmu, yaitu ketika mengerti dan memastikan secara ilmiah dalil-dalil memang ini diperintah, maka wajib, maka dijalankannya. Lah kenapa kau menjalankannya setelah mengerti bahwa ini memang betul-betul perintah Allah? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini rojak namanya. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya, dengan kepastian bahwa itu memang dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena dalilnya jelas demikian. Maka berarti ini pasti dilarang. Karena pasti dilarang, maka dia tinggalkan. Kenapa kok meninggalkannya? Karena khauf, takut dari iqab Allah, dari adab Allah. Nah, itu takwa. Jadi jelas mempunyai apa? Ar-raja wal khauf. Ya. Harapan dan ketakutan. Ya. Enam. Itu pengertian takwa sebagaimana yang diterangkan oleh Talq bin Hubaib. Diterangkan pengertian takwa oleh imam lain, yaitu Abul Aliyah rahimahullah, imam dari kalangan tabi'i tabi'in. Abul Aliyah menerangkan tentang takwa, at-taqwa ayyuta Allah wa la yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfar. Takwa itu ialah Allah ditaati dan tidak didurhakai, Allah diingat, zikir ya, diingat pada Allah dan tidak dilupakan, Allah disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari. Kalau dalam pengertian Talq bin Hubaib tadi, tiga pengertian takwa itu, yaitu beramal dengan ilmu, yaitu dengan nurullah, ya, cahaya Allah, ilmu maksudnya. Kedua, dalam beramal itu mempunyai roja, harapan kepada pahala Allah. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai khauf, rasa takut dari ancaman adab Allah. Tiga pengertian takwa. Al-ilm, al-amal bil-ilm, beramal dengan ilmu, kemudian al-khawf, dan ar-raja. Sedangkan dalam pengertian Abul-Aliyah ini, takwa mengandung tiga pula. Apa? At-ta'ah, ya, wa-dzikir, dan yang ketiga, wa-syukur. Nah, dan ini semua adalah saling melengkapi dari pengertian at-taqwa. Ya. Apabila terjadi fitnah, maka hendaknya kamu bertakwa, kata Talq bin Hubaib. Karena memang kalau sudah fitnah, yang bisa jeli mengerti ini benar, ini salah, hanya orang yang diberi oleh Allah ketakwaan, keikhlasan. Sebab kenapa terjadi fitnah? Karena hawa nafsu. yang membuat apa kabur permasalahan, sehingga orang cenderung untuk zalim, tidak bisa berbuat adil. Nah, untuk itu supaya kamu selamat dari kezaliman, selamat dari syubhat, selamat dari kekaburan, maka hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, kita masuk kepada pengertian apa itu iman, apa itu ihtisab. Nah, berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-iman wal-ihtisab. Wahada min ahsani ma qila fi haddit taqwa. Keterangan daripada Talq bin Hubayb ini tadi, hada yakni keterangan Talq bin Hubayb tentang takwa itu, min ahsani ma qil, dari termasuk dari ahsan perkara yang paling baik, dari apa yang qil, apa yang dikatakan, fi haddit taqwa, tentang definisi takwa. Ya. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim menerangkan, fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Karena setiap amalan, kulla amal, setiap amalan, la budda lahu, haruslah bagi amalan itu mempunyai apa? Min mabda', dasar. Kenapa kamu beramal seperti ini? Oh, karena dalil ini dalilnya, ini namanya mabda, dasar. Hah? Kenapa kamu tidak berbuat itu? Oh, karena dalil ini begitu. Dan harus punya ghayah, di samping harus amalan itu dibangun di atas mabda, di atas apa, dasar, dalil, juga ghayah, tujuan. Untuk apa kamu beramal ini? Untuk apa tadi? Mengharap pahala dari Allah dan apa, takut dari iqab Allah, ancaman hukuman Allah. Punya ghayah. Setiap amalan punya, harus punya mabda dan punya ghayah. Mabdanya harus benar, ghayahnya harus benar. Ya. Nah. Makanya dikatakan apa? Ahlus sunnah wal jamaah itu mada? Prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini mabda. Di dasar. Dasar pijakan, yaitu berilmu dulu, mengerti dulu dalilnya, dasar-dasarnya, pengertiannya, sebelum qoblal qaul, sebelum berkata, wal amal, dan sebelum berbuat. Kenapa kamu menyatakan demikian? Ya, kelihatannya memang gitu. Tuh, kelihatannya. Jangan kamu hanya kelihatan dan kelihatannya. Ya. Harus punya mabda, punya dasar. Hah? Dan punya ghayah, keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah semata, bagi Allah semata. Hah? Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan. Maka tidaklah dianggap suatu amalan itu sebagai amalan taat, dan tidak pula dianggap sebagai amalan qurba, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dianggap sebagai amalan taqarrub kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Hatta yakunu masdaruhu, sampai betul-betul sumbernya, masdar itu sumber. Sumber pengamalan itu ialah anil iman, berasal dari iman. Nah, Fayakunul ba'idu alaihi, sehingga jadilah al-ba'idu alaih, sebab pertama yang membangkitkan orang itu beramal, al-ba'id yang membangkitkan orang itu untuk beramal, huwal imanul mahdu, semata-mata karena iman. Ya, nah, ini perkara hati, hanya Allah yang tahu. Amalan kadang-kadang sama persis, perkataan persis sama, perbuatan persis sama, tapi berbeda di hadapan Allah. Yang satu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang satu nol, tidak ada nilainya. Bisa demikian. Karena mabdanya dan ghayahnya tadi. Karena yang satu ada iman, yang satu tidak ada iman. Ya. Maka tidaklah amalan itu dianggap sebagai ketaatan dan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali kalau amalan itu betul-betul digerakkan oleh iman. Lal'adah, bukan karena kebiasaan. Ya, kenapa kamu sholat lima waktu? Ya memang dari nenek moyang kita sudah begini. Terus bagaimana? Nah, ini namanya adat. Ya dapat pahalanya dari nenek moyang. Ya. Tetapi kalau seorang itu beramal dengan iman, dapat pahalanya dari Allah, yaitu mempunyai dasar, mempunyai mabda yang benar, dan mempunyai ghayah yang benar pula. Nah, walal hawa, bukan karena hawa nafsu. Dan sulit, amat sulit membedakan antara keinginan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan berdasarkan ikhlas. Sama-sama marah, persis sama. Dan bisa juga dikatakan, saya marah ini karena agama. Bisa. Tapi terselip di hati karena hawa. Ya, karena saya ngelamar anaknya gak diterima. Permanya. Bisa. Tapi tidak dinyatakan yang itu, tapi yang dinyatakan kebetulan memang dia mempunyai perkara yang bisa kiranya dijadikan alasan untuk memarahi dia, menyatakan, melampiaskan kemarahan dan kebencian. Nah, tumpangi jadi bahwa bahayanya cuma yang dalam hal ini. Dengan takwa orang bisa mengerti, oh saya ini karena apa marah ini? Begitu. Nah, cinta juga dengan hawa, dan dengan iman itu bedanya tipis sekali. Dengan takwa orang mengerti, oh ini hawa. Hawa yahwi ila jahannam. Al-iman ya'manuhu minan nar. Kalau orang dengan hawa, yahwi bihi ila jahannam, akan menjerumuskan dia ke dengannya ke jahannam. Kalau dengan iman, ya'manuhu anin nar, akan mengamankan dia dari api neraka. Ha? Kan jauh sekali perbedaannya. Tetapi di dalam penampilan itu tipis sekali perbedaannya. Dan sulit untuk dimengerti. Ha? Kecuali orang itu pandai-pandai mengoreksi diri dengan takwa. Ha? Dalam cinta, dalam benci. Ha? Di dalam kemarahan ataupun di dalam kesenangan. Semua itu tidak dinamakan apa? Ta'ah dan tidak dinamakan qurbah kecuali dengan iman semata, mahab semata. Lal ada walal hawa wala talabil mahmadah, tidak pula dengan talabil mahmadah, mencari pujian. Ya, wal jah, demi kemegahan, demi apa, kehebatan, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya itu. Banyak amalan-amalan agama yang orang bisa dalam amalan itu sulit untuk dibedakan antara ikhlas dan al-jah, demi kemegahan. Contohnya sedekah. Ini sulit dibedakan antara seorang yang bersedekah dengan habis-habisan sama hartanya, yang ikhlas dengan yang mencari pujian dan kemegahan. Sebab amalannya sama, yang menyebabkan, yang mengundang pujian dan kekaguman banyak orang. Hayya, dai berdakwah, apalagi omongannya itu mengagumkan banyak orang. Ini sulit untuk dibedakan antara orang yang berdakwah demi mencari pujian dan kemegahan sama orang yang ikhlas karena Allah. Karena memang amalannya yang disampaikannya kebetulan mengundang apa, kekaguman banyak orang. Berjihad di jalan Allah juga sulit untuk dibedakan antara orang yang mencari pujian dan orang yang ikhlas. Karena mau tidak mau perbuatannya itu pertempuran dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, tempur masuk karun wafar, maju mundur, maju mundur, dalam pertempuran menghabisi musuh. Sulit untuk dibedakan antara orang yang mencari pujian dan orang yang ikhlas. Nah, hati-hati. Dalam amalan agama ini banyak amalan-amalan yang sulit orang itu membedakan antara semuanya. Antara yang jelek yaitu dengan hawa, dengan apa tadi, mahmadah untuk cari pujian, atau jah cari kemegahan, dan yang benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi mada adanya penyimpangan niat. Barangkali pertama dia berangkat ikhlas, tapi ketika dalam perjalanan itu membuat orang kagum, akhirnya dipuji-puji, melenceng niatnya. Nah, itu terjadi. Ya. Balla budda ayyakuna mabda'uhu mahdul iman. Bahkan tidak boleh tidak. La budda, tidak boleh tidak. Ayyakuna mabda'uhu, untuk menjadi mabda'uhu, dasar pijakannya ialah mahdul iman, semata-mata iman. Ya. Wa ghayatuhu thawabullahi ta'ala, dan ghayat, tujuan akhirnya adalah thawabullahi ta'ala, pahala Allah yang maha tinggi. Wabtigha'a mardhatih, dan mengharapkan rida Allah. Wa huwa al-ihtisab. Inilah yang namanya ihtisab. Ketika seorang beramal dengan mabda' yang benar, ya, ini namanya iman, dan dengan ghaya, tujuan yang benar, Dan ini yang dinamakan ihtisab. Ya. Jadi dasarnya benar. Ya. Dan tujuan akhirnya benar. Ini namanya imanan wahtisaban gandeng. Iman dan ihtisab. Nah, mabda yang benar dan ghayah yang benar. Nah. Walihada kathiran ma yukranu baina hadainil aslaini. Oleh karena inilah kata Ibnu Qayyim, kathiran, banyak sekali kita dapat di dalam ayat Quran ataupun hadis yang yukran, digandengkan, baina hadainil aslaini, di antara dua pokok tersebut. Fi mithli qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wahtisaba. Nah, ini digandengkan, siapa yang berpuasa, shama, berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, dengan iman, wahtisaba, dan dengan ihtisab, yaitu tujuan apa, mabda' dan tujuan yang benar. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaba. Juga Nabi menyatakan, siapa yang qama lailatal qadri, siapa yang melakukan qiyamul lail, melakukan taraweh pada lailatal qadri, pada malam-malam qadar, imanan wahtisaba juga, dengan iman dan ihtisab, dengan mabda yang benar, ha, dasar yang benar dan ghayah yang benar. Ha, wa nadhairuh, dan yang semisal itu banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Fa qauluhu, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam membahas definisi takwa daripada Talq bin Hubaib tersebut, ialah qauluhu, pernyataan Talq bin Hubaib, ya, pengertian takwa ialah beramal ala nurin minallah, ha, di atas nur dari Allah, isyaratan ilal aslil awal, ini adalah isyarat kepada pokok yang pertama. Wa huwa, yaitu al imanul ladzi huwa masdarul amal. Iman yang merupakan masdarul amal, sumber daripada amal. Was sababul ba'itsu alaih, dan sebab yang ba'ith, yang membangkitkan orang beramal atas amalan tersebut. Wa qawluhu tarju thawab Allah, dan pernyataannya bahwa di samping ala nurin minallah, engkau tarju, mengharap thawab Allah, mengharap pahala dari Allah, isyaratan ilal asli tsani, isyarat kepada pokok yang kedua, yaitu apa? Wa huwal ihtisab. Ha? Al-ihtisab tadi apa pengertiannya? Wa huwal ghayah, tujuan akhir daripada amal itu. Ya. Allati li ajliha waqa'a al-amal, yang karenanya lah, dengan alasannya lah waqa'a al-amal, terjadi amalan itu. Wa li hadza yuqsadu bihi, dan karena inilah, walaha yuqsadu bihi, dan karenanya lah, ha, ditujukan amalan tersebut. Wala raibah, dan tidaklah diragukan, anna hadha ismun li jami'i usulil imani wa furu'ih, yang demikian ini adalah nama, nama bagi segenap usul iman, segenap pokok-pokok iman. Wa furu'i, dan cabang-cabang daripadanya. Inilah pengertian dari seluruh pengertian iman, dan baik pokoknya maupun cabangnya. Wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma. Nah, juga albir masuk dalam pengertian ini pula. Berarti memang kalau disebutkan sendiri-sendiri, albir wa taqwa mempunyai pengertian yang sinonim. Hah? Wa amma inda iqtirani ahadihima bil akhari. Adapun inda iqtiran, digandengkan ahaduhuma, yang satunya bil akhar dengan yang lainnya. Kama ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah yang kita sedang bahas ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, digandengkan di sini. Fal farqu bainahuma, maka perbedaan di antara al bir wat taqwa itu adalah farqun bainas sababil maqsudi li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Seperti perbedaan antara sebab yang al-maksud, yang dituju, yang dituju dengannya itu kepada kepentingan lain. Sebab itu diamalkan untuk tujuannya, untuk mencapai apa? Yang lainnya. Apa yang lainnya? Yaitu akibat. Iya kan? Sebab itu diamalkan untuk menuju kepada akibat. Ha. Kemudian al-ghayah, al-maqsudah li nafsiha, tujuan akhir, al-maqsudah yang dituju pada dirinya sendiri. Jadi perbedaan antara at-taqwa wal-bir, al-bir wat-taqwa, ketika digandengkan penyebutannya, kemarin sudah kita bahas. Bila digandengkan penyebutannya, maka maknanya berbeda. Maka perbedaannya ialah seperti perbedaan antara mada as-sababul maqsud li ghairihi dan al-ghayatul maqsudah li nafsiha. Seperti perbedaan antara sebab dan tujuan. Berarti memang ini berkaitan. Nah, fa innal birra matlubun lidhatihi. Karena itulah maka albir adalah matlubun, adalah suatu yang diinginkan, lidhatihi, pada zatnya itu. Idh huwa kamalul abdi wa salahuhu. Dimana albir itu adalah kamalul abdi, kesempurnaan seorang hamba, wasalahuh, dan apa, kebaikan pada hamba itu. Alladzi la salaha lahu bidunihi kama taqaddam, yang tidak bisa menjadi baik, bidunihi, tanpa albir itu. Tidak bisa seorang hamba menjadi baik tanpa albir itu, sebagaimana telah dibicarakan sebelum ini. Wa amma taqwa, adapun taqwa itu, bahwa tariqal musil ilal birri, adalah jalan, at-tariq adalah jalan, al-musil, yang menyampaikan orang ilal birri, kepada kebaikan, kepada al-bir tersebut. Jadi al-bir tujuannya, sedangkan jalan menuju tujuan tersebut ialah at-taqwa. Nah, wal wasilatu ilaih, dan takwa itu ialah wasilah, sarana pengantar, yang mengantarkan orang kepada albir tersebut. Walabduha yadullu ala hada. Dan lafad taqwa itu menunjukkan pengertian yang demikian. Lafadnya saja. Fa'inna fu'la, fa'innaha fu'la. Lafadnya taqwa ialah wazannya fu'la. Taqwa fu'la. Wa man waqa yaqi wa kana asluha. Wa min waqa yaqi. Dan juga dari asal kata waqa yaqi. Waqa yaqi artinya menjaga diri. Naam. Wa kana asluha asalnya ialah waquwa. Takwa itu asalnya ialah waquwa. Faqallabul waw ta'an, kemudian dirubahlah waw pada kata pertama itu tadi waquwa tadi, waw dirubah menjadi ta sehingga takwa. Faqallabul waw ta'an kama qalu turat minal wirasah. Ha? Kata turat dari kata wirasah. Sehingga dirubah menjadi tak, menjadilah turat. Tujah minal wajah. Ha? Kata tujah dari al-wajah, depan. Tukhmah minal wakham. Ha? Wa nadairuha, dan yang semisal itu banyak dalam kata-kata bahasa Arab. Falafduha, maka lafad taqwa itu sendiri dalun ala anna minal wiqaya. Itu saja menunjukkan makna wiqaya. Al-wiqaya yakni perlindungan. Fa innal muttaqi, karena orang yang bertakwa itu qad ja'ala bainahu wa bainan nari wiqayatan, dia dengan takwa itu telah menjadikan antara dia dengan neraka wiqayah, pelindung. Ya. Fal wiqayatu min babi daf'id darar. Maka al wiqayah itu fungsinya apa? Perlindungan itu fungsinya apa? Ialah dari sisi daf'id darar, menolak madarat, menolak bahaya. Ya. Fattaqwa wal birru kal afiyati wassihah, maka attaqwa ketakwaan, wal bir dan al bir itu seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini seperti al afiyah wassihah. Masya Allah. Al-afiyah kesejahteraan. Wassihah kesehatan. Ya. Al-afiyah itu sehat luar dalam, jasmani rohani. Al-afiyah. Wassihah biasanya nisbah kesehatan itu dinisbahkan kepada badan. Ya. Maka al-afiyah itu melengkapi, as-sihah itu bagian daripada al-afiyah. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah. Pagi, petang berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqnil afiyata wa quwwatal yaqin. Allahumma rzuqni al-afiyata wa quwwatal yaqin. Ya Allah, anugerahilah aku al-afiyah dan kekuatan keyakinan. Al-afiyah, kesehatan jasmani rohani, dan quwwat al-yaqin, kekuatan keyakinan. Nah, ini kaitannya dengan at-taqwa al-bir, at-taqwa wal-bir. Ha, ialah seperti kaitannya antara al-afiyah dan as-sihah. Nah, sekarang sudah semakin jelas apa pengertian takwa dan apa pengertian albir. Ternyata pengertian albir lebih mencakup daripada at-taqwa. Ya, al-bir itu ialah tujuan amalan kita. Wasilah yang menyampaikan kita kepada al-bir ialah at-taqwa, yang terus melindungi kita dalam perjalanan itu sampai ke tujuan tersebut, yaitu al-bir, dengan selamat dan sejahtera. Hah? Yaitu at-taqwa itu tadi. Hah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ini sangat penting kita paham. Sebab banyak orang yang belajar ilmu tapi tidak bermanfaat bagi dia dalam menyelamatkan dia dari fitnah, dari fitnahnya dunia. Banyak orang yang belajar ilmu agama ini tapi tidak merubah hidupnya, tetap saja akhlaknya, ibadahnya tetap saja seperti itu, tidak berubah. Nah, ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal materinya sama, yaitu itu juga. Tapi kenapa yang satu mendapat manfaat, yang satu tidak? Memang Allah pilih yang demikian itu. Tinggal masalahnya, kita perlu mengerti siapa-siapakah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, dan siapa-siapa yang tidak dipilih oleh Allah. Mengapa Allah memilih yang ini dan mengapa pula Allah tidak memilih yang itu? Allah dan Rasulnya menjelaskan, kadang-kadang langsung dari Al-Quran, kadang-kadang melalui hadis Nabi. Ya, itu perlu kita mengerti. Nah, yang kita butuhkan ialah al-ilmu nafi', bukan ilmu bahth, semata-mata ilmu wabas. Enggak, kita enggak mau capek-capek menuntut ilmu agama tanpa mendapatkan kepastian bahwa ilmu agama itu bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Ya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza babun syarifun. Ini adalah bab yang sangat mulia. Yuntafa'u bihi intifa'un 'adzim, yang akan mendapatkan manfaat daripadanya. Yuntafa'u bihi, akan diambil manfaat daripadanya. Intifa'un 'adzim, kemanfaatan yang besar. Fi fahmi al-fadhil Qur'ani wa dalalatih, dalam memahami lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa dalalah, dalalah itu makna tersirat ataupun tersurat, makna yang zahir ataupun makna yang batin yang ditunjukkan oleh setiap lafaz-lafaz itu. Itu untuk memahaminya harus dengan ilmu. Ya. Wa ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulihi. Dan dalam bab ini, ilmu yang bermanfaat ini, kita akan mengerti hudud, batasan-batasan. Ma anzalallahu ala rasulih, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Fa innahu huwal ilmun nafi'. Bab ini dinamakan al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa qad dhamma Allah Ta'ala fi kitabih Dan sungguh Allah telah mencela di dalam kitabnya man laisa lahu ilmun bihududi ma anzalallahu ala rasulih. Allah mencela orang yang laisa lahu ilm, tidak punya ilmu bihudud tentang batasan-batasan ma anzalallahu ala rasulih, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ya, ini diterangkan di footnote bawah itu, footnote ketiga, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqah. Orang-orang A'rab, A'rab, orang-orang gunung, Arab gunung, Badui, mereka itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya. Mengapa? Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ta'ala ala rasulihi. Memang ajdar, pantas, kata Allah, mereka itu tidak mengerti. Mereka itu sangat keras kekafirannya dan sangat keras kemunafikannya. Mengapa? Karena mereka itu pantas demikian berhubung mereka tidak tahu. La ya'lamu, tidak tahu tentang hudud, batasan-batasan yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha tahu dan maha mempunyai hikmah yang sempurna. Jadi, sebab mengapa Arab, orang-orang Arab gunung itu, Badui-badui itu, yang jauh dari majelis-majelis ilmu, mengapa mereka sangat keras kekafirannya dan kemunafikannya? Karena kata Allah dijelaskan, mada? Karena mereka tidak mengerti tentang batasan-batasan hukum Allah. Maka demikian pula sebab ini kalau ditempuh oleh orang lain, ya akan berakibat kepada persis yang menimpa pada orang-orang Arab ini, orang-orang Arab gunung ini, yaitu apa? Sangat keras kekafirannya dan sangat keras kemunafikannya. Karena tidak mengerti tentang batasan-batasan hukum Allah. Kata beliau, fa inna adamal ilmi bidzalika, karena sungguhnya ketidaktahuan tentang batasan-batasan itu mustalzimun mafsadataini azimatain, berakibat. Jadi konsekuensi dari ketidaktahuan tentang batasan hukum Allah itu apa? Dua kerusakan yang besar. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, kerusakan yang pertama. Ayyudkhila fi musammal lafzi ma laisa minhu. Memasukkan dalam musammal lafzi kategori dalam satu makna lafaz yang bukan dari bagiannya. Seperti sekarang lafaz kufur dalam Al-Qur'an. Ya. Lafaz kafir, orang kafir maknanya. Karena tidak tahu batasan kafir itu apa, akhirnya memasukkan dalam pengertian kafir itu orang yang bukan tergolong kafir. Akhirnya mengkafirkan orang Islam. Nah itu. Memasukkan dalam pengertian kalimat itu yang bukan dari pengertian kalimat tersebut, yaitu orang yang bukan kafir digolongkan kafir. Kenapa? Tidak tahu definisi kafir itu apa. Itu bahaya. Muslim, lafaz muslim, karena tidak tahu definisi muslim, maka dimasukkanlah dalam definisi itu yang bukan dari pengertian itu, karena enggak tahu batasan muslim itu. Fayahkumu lahu bihukmil muradi minal lafzi, sehingga dia pun menghukumi pihak yang tidak masuk dalam kategori lafaz itu bihukmil murad minal lafaz, dengan hukum yang dimaukan daripada lafaz itu. Fayusawwiya bainama farraqallahu bainahuma, sehingga menyamakan, yusawwiya menyamakan antara apa yang ma farraqallahu bainahuma, apa yang Allah pisahkan di antara keduanya. Muslim kafir disamakan, dihukumi satu, yang kafir akhirnya dihukumilah. Dengan itu padahal Allah memisahkan hukum antara muslim dan kafir. Mengapa demikian? Karena tidak tahu batasan hukum Allah. Itu bahaya. Orang yang tidak mengerti al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wathaniya, yang kedua, mafsadah, kerusakan yang kedua akibat ketidakmengertian orang tentang al-ilmu nafi' itu. Ayyukhrija min musammahu ba'da afradihi dakhilah tahtahu, mengeluarkan dari pengertian musammahu, apa yang dinamakan oleh Allah dengan nama itu, sebagian dari afrad, bagian-bagian parsial yang mestinya dakhilah tahtahu, yang mestinya masuk dalam pengertian itu. Ya, ketika Allah menyebutkan lafaz musyrik, pengertiannya ialah orang yang berbuat syirik, karena tidak tahu batasan syirik itu apa. Akhirnya dianggap tidak masuk dalam bagian itu orang-orang yang sesungguhnya termasuk dalam kalimat musyrik itu. Fayuslabu anhu hukmu, sehingga diambil, dicabut daripadanya hukum pihak yang memang sesungguhnya sudah dimasukkan oleh Allah dalam kategori hukum tersebut. Fayufarriqu bainama jama'a Allahu bainahuma, sehingga dibedakan, oh kalau ini bukan musyrik. Dibedakan padahal Allah telah memasukkan semuanya itu di dalam pengertian musyrik itu. Nah, ini. Ya. Bahayanya. Mafsadah azimah. Mafsadah kerusakan yang besar. Akhirnya terjadi kerancuan. Tidak tahu antara kawan dan lawan. Yang kawan dimasukkan dalam kategori lawan, yang lawan dimasukkan dalam kategori kawan. Kawan lawan tidak tahu batasannya. Karena tidak mengerti batasan-batasan itu. Lafaz-lafaz ini dan apa batasan-batasan daripada pengertian lafaz ini, maka ini tadi akan menimbulkan, akan terjatuh kepada dua kerusakan yang besar ini tadi. Ya, kerusakan memasukkan dalam pengertian itu pihak yang tidak termasuk padanya, atau kerusakan yang kedua yaitu memisahkan, mengeluarkan dari pengertian lafaz itu pihak yang sesungguhnya Allah telah masukkan padanya. Dua-duanya ini berbahaya. Wadzakiyul fatin, maka orang cerdas. Ardzakiyul fatin itu istilah Indonesianya itu apa? Cerdik pandai. Yatafattanu, dia akan pandai sekali li afradi hadhil qaidah, untuk meletakkan atau untuk mengurai afrad, uraian bagian-bagian parsial daripada qaidah ini, wa amsalia dan yang semisalnya. Bayawa, sehingga dia dapat melihat anna katiran minal ikhtilafi aw aktsarihi, bahwa banyak perkara minal ikhtilaf dari berbagai perselisihan aw aktsari atau mayoritas terjadinya perselisihan di kalangan umat ini, innama yansha'u min hadzal mawdhi', tumbuhnya itu dari posisi ini. Ya, tidak mempunyai kejelasan di dalam meletakkan hukum-hukum segala permasalahan itu dengan batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah. Wa tafsilu hadza la yatiya bi kitabun dhahbun. Untuk mengurai secara rinci tafsil ini, la yatiya enggak cukup. Kitabun dhahb, kitab khusus yang besar, tebel, enggak cukup. Maka diringkas saja oleh beliau, beri contoh-contoh supaya menjadi jelas. Wa min hadzal lafz, contohnya min hadza, dari perkara ini, lafdu al-khamr dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan al-khamr. Fa innahu ismun syamilun likulli muskir. Kata khamr itu nama yang syamil, meliputi kulli muskir. Kulli muskir, semua yang memabukkan. Karena Rasulullah menjelaskan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr. Baik dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk asap ataupun dalam bentuk pil, yang memabukkan itu semua khamr. Falayajuzu ilmuskirat min hirat, sebagian wa yunfi anha hukma, kemudian dinafikan hukum khamr itu, hukum haramnya itu. Oh, kalau ekstasi itu tidak termasuk daripada khamr, sebab itu tidak termasuk daripada bidang jenis yang demikian-demikian, diurai supaya tidak masuk dalam pengertian khamr. Itu sampai ada pembahasan yang kayak gitu itu, supaya karena dapat amplop tebel dari pabrik ekstasi. Ya. Nah, kalau bir bintang itu tidak termasuk khamr. Diudek lagi dengan pembahasan begini-begini supaya keluar dari pengertian al-khamr, sehingga tidak lagi dinilai dengan hukum khamr. Nah, ini musibah. Ini mafsadah azimah, kerusakan besar pada umat. Bahaya. Wa kadzalika lafdzul maisir, demikian pula lafaz al-maisir. Al-maisir, judi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan haramnya al-maisir. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu. Perintah istanibuh, maka tinggalkanlah. Al-maisir. Nah, judi. Akhirnya ada upaya wa ikhraj ba'd anwa'il qimar minhu, dikeluarkan ikhraj ba'dhi, sebagian dari anwa' jenis-jenis al-qimar, perjudian, dari al-maisir itu tadi. dari judi itu tadi. Oh, ini bukan judi. Ini namanya undian, bukan judi. Yang diharamkan itu judi. Kan beda tulisan judi dengan undian. Ya. Untuk dikeluarkan daripadanya hukum haramnya judi al-maisir itu. Ya. Wa kadzalika lafdun nikah, demikian pula lafaz an-nikah. An-nikah itu ialah ijab kabul penghalalan hubungan antara pria dan wanita yang semula haram kemudian menjadi halal karena ijab kabul antara wali dengan pihak pria yang apa dibimbing untuk apa pria ini diserai oleh wali untuk memimpin anak atau anggota pihak yang diperwalikan kepadanya sebagai istri. Ini nikah. Ya. Dengan rukun dan syaratnya. Wa idkhalu ma laisa binikahin fi musammahu. Di mana istilah nikah ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dipuji oleh Rasulullah di dalam hadis, tetapi kemudian bagaimana idkhal memasukkan kepada definisi an-nikah ini balaisa binikahin, yang sesungguhnya bukan nikah, fi musammahu, dalam nama ini, ya, sehingga dikasih embel-embel nikah mut'ah. Jadi namanya nikah juga padahal haram, bukan masuk dari nikah, padahal zina. Ha? Nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya, seperti yang diajarkan oleh Khomeini la'natullah alaih di dalam kitabnya Tahrirul Wasilah di jilid pertama, la ilaha illallah. Khomeini mengatakan dan boleh seorang wanita datang kepada seorang pria, kemudian wanita ini menjulurkan tangannya kepada pria itu dan pria itu menyambutnya, kemudian wanita itu menyatakan kepada pria tersebut, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian dalam tempo sehari, seminggu, sebulan, setahun, halan, kontan bayarnya. Maka si pria itu menyatakan, aku terima nikahnya. Maka halallah keduanya sampai batas waktu yang ditentukan. Tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi. Jadi datang ke kolong jembatan, terus salaman, melafadzkan ijab kabul itu halal. Sampai batas waktu yang disebutkan. Kalau batas waktu yang disebutkan dalam ijab kabul itu sehari, ya sehari, terus cerai otomatis. Dan cerainya namanya bain, tidak boleh kembali lagi. Jadi harus cari yang baru lagi. Yang kayak gini, wasakhnya, kotornya ini dimasukkan dalam definisi an-nikah. Mafsadah azimah, kerusakan yang luar biasa besar. Ini. Ya. Naam. Wa kadzalika lafdhu ar-riba. Demikian pula lafaz ar-riba. Riba. Wa ikhraju ba'dhi anwa'im anwa'ihi minhu. Dikeluarkanlah dari jenis-jenis riba itu dari pengertian riba. Terus kasih nama lain. Bunga. Indah, bunga. Hah? sehingga tidak lagi dinamakan riba, agar tidak dihukumi riba. Begitu. Biaya administratif. Bukan riba ini, biaya administratif ini. Fahada riba. Di mana dalam jual beli terjadinya di dalam hutang piutang terjadinya apa perjanjian kesepakatan untuk pembayaran yang lebih daripada apa yang dihutang daripadanya. Riba. Tapi dikeluarkan dari itu untuk apa? Untuk supaya dihukumi dengan hukum halal. Padahal Allah menyamakan antara ini dan itu, tetapi kemudian dibedakan dengan cara mengeluarkan dari definisi itu. Wa idkhal ma laisa bi riba fihi, dan dimasukkan apa yang bukan daripada pengertian riba padanya. Yang bukan dihukumi riba dianggap riba, yang sesungguhnya riba dianggap bukan riba. La ilaha illallah. Terjadi kerancuan, kekacauan hukum daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran was-sunnah. Nah, ini adalah mafsadah, kerusakan yang azimah. Wa kadzalika lafdz dzulm wal adl, demikian pula lafadz dzulm, kedzaliman, wal adl, dan keadilan. Wal ma'ruf wal munkar, juga lafadz ma'ruf dan lafadz munkar, lafat-lafat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Wa nadairuhu aktsaru min an tuhsa, dan yang semisal itu lebih banyak lagi untuk dihitung. Hah? Kalau ini tidak difahami dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kacau balau. Hukum syariah itu justru dijadikan alat untuk centang perenang. Bagaimana orang khawarij yang memasukkan kaum muslimin dalam definisi kufur, akhirnya menghukumi kaum muslimin dengan hukum sebagai orang kafir harbi, yang kemudian menghalalkan darah muslimin karena mereka tidak memahami lafat-lafat al-kufur di dalam Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Tidak dengan al-ilmu nafi', tidak dengan ilmu yang bermanfaat. Akibatnya fitnah besar terjadi di kalangan kaum muslimin. Ditumpahkannya darah muslimin karenanya. Bagaimana orang-orang murjiah yang mengeluarkan al-amal, amalan itu dari iman, dari definisi iman. Akhirnya mereka kemudian mengatakan tidak ada beda antara imannya orang asli, orang yang durhaka, maksiat kepada Allah dengan imannya para nabi. Karena iman itu tidaklah bertambah dengan dengan amalan taat, dan tidaklah berkurang dengan amalan akhirnya mereka pun terjatuh fitnah menyamakan dalam hal kehormatan dan kemuliaan orang-orang soleh dengan orang-orang rendah, orang-orang yang paleh, yang suka bermaksiat. Karena mereka tidak memahami definisi al-iman dengan al-ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Telah terjadi sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan di kalangan kaum muslimin akibat dari mereka mengabaikan kemestian untuk berpegang dengan al-ilmu nafi' di dalam memahami lafat-lafat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Wal maqsudu dan yang dituju dengan uraian ini. Annal maqsuda min ijtima'in nasi wa ta'ashurihim. Bahwasannya tujuan daripada ijtima'in nas, berkumpulnya orang, wa ta'ashurihim, dan bergaulnya mereka sesama muslimin itu adalah huwa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam albir dan at-taqwa. Fayu'inu kullu wahidin sahibahu 'ala dhalika ilman wa 'amala, sehingga yu'in akan membantu kullu wahid, semua setiap orang akan yu'in membantu sahibahu, temannya sesama muslim, ala dalika, di atas prinsip atau dalam rangka albir wa taqwa, ilman wa amala, dengan ilmu dan dengan amal, membantu temannya, tolong menolong dengan temannya di atas dasar albir wa taqwa. Kalau tidak mengerti definisi albir wa taqwa, membantu, tolong menolong dengan temannya di dalam perkara al-ithm wal-udwan, tidak terasa dosa dan pelanggaran hukum. Padahal dia menyangka membantu temannya ini, tolong menolong dengan temannya ini dalam rangka albir wa taqwa. Nah, itu bahayanya. Maka harus tolong menolong itu dengan ilman wa amalan, harus dengan ilmu dan amal. Ya, maka jangan kamu ikut-ikutan dalam beragama, harus dengan ilmu dan dengan amal. Kalau kamu ikut-ikutan dalam ta'awun, dalam tolong-menolong, akhirnya kamu tidak terasa membentuk gerombolan pengacau, gerombolan bandit-bandit, akhirnya sama keadaan kamu dengan gerombolan-gerombolan itu, geng-geng. Kamu dalam keadaan tidak merasa, padahal merasa yakin di dalam albir wa taqwa. Gerombolan pemberontak para khawarij itu merasa yakin mereka bahwa mereka adalah adalah kelompok orang mukmin yang sedang berjihad. Bismillah. Dalam keadaan mereka tidak mengerti apa itu definisi al-jihad yang diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran Sunnah. Ternyata begitu sampai di akhirat, digolongkan oleh Allah kilabun nar, kata Nabi, mereka yang mati di dalam kondisi memberontak kepada pemerintah muslimin, maka mereka itu ialah kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjingnya neraka, anjingnya neraka, anjingnya neraka, kata Rasulullah. Sampai di akhirat dalam keadaan merasa membawa amalan jihad, sampai di sana lu digolongkan, dimasukkan dalam golongan anjing-anjingnya neraka. Wah, asafa, betapa menyesalnya ketika orang itu seperti ini kondisinya, karena tidak beramal dengan ilmu, dan tidak beramal dan tidak berilmu ketika beramal. Fa innal 'abda wahdahu la yastaqillu bi ilmi dzalika, karena seorang hamba sendirian, la yastaqil bi ilmi dzalik, dia tidak akan bisa sendirian untuk mengerti perkara itu, perlu guru, perlu pembimbing. Wala bil qudrati alaih, dan juga tidak mampu seorang hamba dalam beramal dengan agama itu, tidak akan mampu, tidak mempunyai qudrah, tidak mempunyai kemampuan untuk beramal dengan agama itu tanpa adanya teman yang dia harus bertawun tolong menolong dengannya. Faqtadat hikmatur rabbi subhanahu, maka di sini telah terjadi merupakan kemestian daripada hikmah Allah yang maha sempurna, hikmah Allah yang maha suci. An ja'ala naw'al insani, Allah menjadikan jenis manusia ini qa'iman ba'duhu bi ba'dih, bisa berdiri menjalankan kehidupan ini ialah dengan tolong menolong sebagian atas sebagian yang lainnya. Mu'inan ba'duhu li ba'dih, saling menolong sebagian atas sebagian yang lainnya, baru terlaksana amalan itu. Masya Allah, dalam menuntut ilmu ataupun dalam beramal dengan ilmu, semuanya tidak bisa sendiri orang itu, harus membutuhkan yang lainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup?